Maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti doa adalah meminta. Berdoalah kepada Allah, maksudnya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti doa adalah meminta. Dan arti doa yang lain yaitu memanggil. Meminta ataupun memanggil. Atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Di sini ada kata-kata atau. Atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, la farqa baina du'aikum lah bismillah au bismirrahman. Tidak ada perbedaan antara doanya kalian dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Ar-Rahman. Fa innahu dzul asmaul husna. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang husna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahwa tentang Ar-Rahman dan juga Allah semuanya sama. Nama-nama yang berbeda-beda tetapi menunjukkan kepada satu zat. Nama-nama yang berbeda-beda dan menunjukkan kepada satu zat. Makanya Allah berfirman di sini, mana saja yang kamu berdoa padanya, sungguh baginya nama-nama yang paling indah. Yaitu Allah memiliki nama-nama itu. Boleh berdoa dengan salah satu nama tersebut. Atau mana saja yang kita pilih untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu bolehnya bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Bertawassul. Apa makna tawassul? Yaitu menjadikan mengerjakan sesuatu yang mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawassul. Dan ketika kita bertawassul dengan nama-nama Allah, berarti kita menyebutkan nama-nama Allah, yaitu itu disebut dengan mendekatkan diri kepada Allah agar diterima amal dan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Isra ayat 110. Yang menjadi inti pendalilan pada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang dengan nama manapun kita bisa menyebutnya. Kemudian pun penulis mengatakan wa qala ta'ala huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini ayat panjang dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Dan ini ayat mencakup nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan kita lanjutkan. Wa qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi sepertinya menurunkan perintah di antaranya agar kamu mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Di sini juga terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu nama-namanya Allah. Kemudian sifatnya di sini adalah khalaq, mencipta. Kemudian juga sifatnya di sini adalah maha kuasa. Ini sifatnya, mempunyai kekuasaan. Dan Allah mempunyai nama Al-Qadir. Kemudian salah satu sifatnya adalah Allah memiliki ilmu. Makanya disebut Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya. Ini semua menunjukkan kepada ayat-ayat, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala fa'lamu anna Allah azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 209. Ini pun juga menunjukkan kepada Allah Maha Perkasa, dan salah satu nama Allah adalah Al-Aziz. Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Hakim berdasarkan ayat ini. Berarti Allah mempunyai nama Al-Aziz dan Allah mempunyai nama juga Al-Hakim. Akan tetapi dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dari Al-Aziz dan Al-Hakim, yaitu sifat izzah dan sifat hikmah. Sifat izzah dan sifat hikmah. Kemudian qala ta'ala wa'lamu anna Allah bikulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 231, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini pun menunjukkan kepada bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan di sini nama Allah Al-Alim, ya, dan sifatnya Al-Ilm, bahwa Allah memiliki ilmu. Namanya Al-Alim, sifatnya Allah memiliki ilmu. Apa bedanya nama dengan sifat? Mana yang lebih luas? Hah? Nah, lupa. Apa bedanya nama dengan sifat? Mana yang lebih luas? Enggak. Kalau nama menunjukkan kepada zat dan nama, sedangkan sifat menunjukkan kepada zat saja. Ya, ini sudah kita bahas. Apa perbedaan nama dan sifat? Sifat menunjukkan kepada dua hal, yaitu nama dan zat. Kemudian zat menunjukkan kepada satu hal saja, yaitu zatnya saja. Sifat menunjukkan kepada satu hal saja, yaitu zatnya saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa itu. Apa perbedaan nama dan sifat? Nama menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan sifat-sifat yang sempurna, itu nama. Sedangkan sifat menunjukkan kepada zatnya Allah yang sempurna. Jadi satu, ya, menunjukkan kepada zatnya Allah yang sempurna. Baik. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari, tapi jangan lupa tulis juga bahwa sifat, bab sifat lebih luas dibandingkan bab nama. Karena tidak semua sifat mempunyai nama. Bab sifat lebih luas dibandingkan nama. Karena tidak semua sifat mempunyai nama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini ayat banyak, ya, kita baca. Wa qala ta'ala wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 233. Di sini penetapan nama Allah Al-Basir, itu nama Allah. Dan berarti dari nama itu Allah mempunyai sifat, yaitu Allah mempunyai basar. Al-basir namanya Allah yang maha melihat. Al-basar berarti Allah mempunyai penglihatan. Itu sifat berarti. Allah yang maha melihat, itu nama atau sifat? Allah maha melihat, itu nama atau sifat? Al-basir, nama atau sifat? Nama. Ya. Kemudian nama, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, basar. Nama atau sifat? Sifat. Ya, ini seperti itu. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah ghafur. Ini nama atau sifat? Nama. Ya. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat. Sifatnya yaitu apa? Yaitu al-ghufr. Bahwa Allah memiliki ghufr. Ghufr itu artinya pengampunan. Nah. Al-halim, lagi maha penyantun. Berarti Allah mempunyai nama al-halim. Ya, halim. Allah maha penyantun. Dan berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat hilm. Mempunyai sifat hilm. Hilm itu artinya sabar dan tidak mudah membalas dendam. Sabar dan tidak mudah membalas dendam. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 244, wa'lamu annallaha sami'un alim. Berarti Allah sami', itu nama. Nama Allah sami'. Kemudian juga nama Allah alim. Dari nama ini ada sifatnya. Allah berarti mempunyai pendengaran, mempunyai ilmu. Al-Baqarah ayat 267, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Ghani. Ya. Kemudian Allah mempunyai nama Al-Hamid. Dari nama ini Allah mempunyai sifat. Ya. Sifatnya apa? Al-Ghina. Allah mempunyai kekayaan. Kemudian sifatnya apa? Allah mempunyai hamd, yaitu pujian. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya harus tulis. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita misalkan katakan Allah mempunyai nama Al-Basir. Ini nama. Ini apa? Nama. Dari nama ini berarti Allah mempunyai sifat. Al-Basir maha melihat, berarti Allah mempunyai penglihatan. Penglihatan dalam bahasa Arab basar. Nah, itu bedanya. Ini sifat, ini apa? Nama. Misalkan lagi Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Ini asma, ini nama. Sifatnya apa? Ilm. Allah mempunyai ilmu. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, nama adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat dan sifat. Nama menunjukkan kepada zat dan sifat. Sedangkan sifat menunjukkan kepada zat saja. Itu bedanya antara nama dengan sifat. Ini. Makanya terkadang kita bisa katakan sifat itu lebih luas dibandingkan nama. Sifat lebih luas dibandingkan nama. Kenapa? Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang tidak bisa kita namai atasnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala turun. Maka kita tidak kita kasih nama Allah yang husna an-nazil, yang maha turun. Kenapa? Karena menunjukkan kepada tidak husna itu. Ya, menunjukkan kepada tidak husna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, ini para ikhwah Seperti misalkan Al-Kalam, Allah Al-Mutakallim. Apakah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mutakallim? Allah mempunyai mempunyai sifat pembicaraan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Al-Mutakallim? Saya belum tahu kalau seandainya ada nama Allah Al-Mutakallim. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak menunjukkan kepada husna. Kalau orang ngomong terus, manusia saja kalau ngomong terus itu jelek. Betul? Maka Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara? Mata syak, idha syak. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki? Jika Allah menghendaki, Allah berbicara Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurun rahim. Di sini surah Al-Maidah ayat 98, ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Apakah di sini kemudian dinamai Allah syadidul iqab? Enggak. Itu hanya sifat, ya, yang menunjukkan kepada zat. Nah, begitu. Itu bedanya antara asma dan sifat. Asma dan sifat. Kita lanjutkan. Fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pertolongan. Al-Anfal ayat 40. Di sini terdapat maula. Allah adalah al-maula. Artinya penolong dan pemberian perlindungan. Kemudian an-nasir. Nah, itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 194. Di sini Allah mempunyai sifat yaitu ma'iyah. Ma'iyah, kebersamaan. Dan ketahuilah Allah bersama. Nah, ini berarti sifat Allah. Allah mempunyai kebersamaan bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, kebersamaan Allah ini ada dua macam. Kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Kebersamaan umum adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya terhadap seluruh makhluk. Dengan ilmunya terhadap seluruh makhluk. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ini menunjukkan kata-kata bersama kepada seluruh makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh seluruh hamba, mau kafirnya, mau muslimnya, orang solehnya, orang tidak solehnya, Allah bersama mereka. Artinya mengetahui. Sedangkan kebersamaan yang kedua, yaitu kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus, yang dimiliki hanya oleh orang-orang beriman. Dan arti kebersamaan khusus adalah pertolongan, kemudian pemberian kekuatan, kemudian pemberian pertahanan. Jadi kalau kita perhatikan, sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dua macam. Yang pertama tadi apa? Umum. Semua ayat-ayat yang ada innallaha ma'a, innallaha ma'a, gitu ya. Itu namanya sifat apa? Ma'iyah. Sesungguhnya Allah bersama, ma'a ini artinya bersama. Sesungguhnya Allah bersama, sesungguhnya Allah bersama. Nah, sifat kebersamaan ini, kebersamaan Allah ada dua macam. Yang pertama, am. Yang kedua, khas. Am artinya kebersamaan Allah umum untuk seluruh makhluk. Mau yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang tidak beriman, Allah bersama mereka. Maksudnya Allah mengetahui mereka, apa yang mereka kerjakan. Allah mengawasi mereka, apa yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu khas. Khas di sini adalah khusus, kebersamaan khusus, yang artinya pemberian pertolongan, pemberian perlindungan, pemberian kecukupan, ya, pemberian kekuatan. Nah, ini khusus. Makanya lihat saja Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Sini kan disebutkan Allah bersama orang yang bertakwa. Ini kira-kira kebersamaan khusus atau umum? Khusus. Ingat ya, bahwa kebersamaan khusus maksudnya pemberian pertolongan, pemberian perlindungan, pemberian kekuatan. Jangan lupa itu. At-ta'id wa nasr wa at-ta'id wa nasr wa ta'wid. Perlindungan, kekuatan, dan pertolongan. Coba kita lihat dalam beberapa ayat suci Al-Quran, berapa banyak penyebutan Allah ma'a, Allah bersama ya, orang-orang yang innallaha ma'al muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Dua sudah itu ya, berarti Al-Baqarah 194, Al-Baqarah 153. Kemudian yang lain lagi, dalam surah Al-Anfal ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin. Nah, lihat. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan semisalnya. Ini namanya sifat ma'iyah. Sifat apa namanya, Pak? Ma'iyah. Sifat ma'iyah yang artinya dalam bahasa Indonesia kebersamaan. Ya, kebersamaan Allah. Sifat ma'iyah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah akan bersama hambanya. Ya, Allah akan bersama hambanya. Ini yang membuat kita tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah merasa sedih sendirian. Sebagaimana Nabi Musa, di hadapan beliau lautan, di belakang beliau tentara, di samping beliau kawan beliau yang sudah merengek-rengek. Maka beliau mengatakan apa? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Ini namanya kebersamaan. Ya, sifat kebersamaan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah bersama kalian, itu maksudnya kebersamaan yang umum. Ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kalian berada Allah bersama kalian. Ini umum apa khusus? Umum. Ya. Umum. Kenapa? Karena bersama kalian secara umum, tidak dikhususkan untuk orang beriman, untuk orang yang bertakwa, tetapi umum. Manusia secara umum. Ya, wallahu alam. Ini sifat namanya apa tadi? Ma'iyah. Sifat ma'iyah. Kemudian qala ta'ala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ini ada sifat ilmu di dalamnya, ada sifat ghafur di dalamnya, ada sifat hilm di dalamnya. Ada al-alim, ada al-ghafur, ada al-halim. Ya. Maka ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Maka berhati-hatilah. Al-Baqarah ayat 235. Dan sifat pengetahuan Allah atau Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui yang telah lalu dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadi jikalau terjadi. Allah Maha mengetahui. Dalam bahasa Arabnya, innallaha alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun law kana kaifa yakun. Orang yang pakai apa paham bahasa Arab menarik ini, karena ada kana yakun. Innallaha alima ma kan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Law kana kaifa yakun, kalau seandainya jika terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahui. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Innallaha ma ka ya'lamu ma kan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa yakun, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. In law kana kaifa yakun, kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahui. Oh, kurang apa lagi itu? Ya, Maha mengetahui, benar-benar mengetahui. Dan sifat Allah Maha mengetahui ini juga penting untuk ada dalam diri kita. Kenapa? Karena dengannya kita akan tawakal kepada Allah. Jadi di samping dia menimbulkan sifat muraqabah, merasa diawasi, ya, ingin mengambil sesuatu, merasa dilihat oleh Allah. Ingin mengerjakan sesuatu, merasa dilihat oleh Allah. Ingin mengucapkan sesuatu, merasa dilihat oleh Allah. Di samping itu menimbulkan sifat muraqabah, juga menimbulkan sifat tawakal. Oh, Allah Maha mengetahui. Keadaan saya, Allah Maha mengetahui. Bagaimana begini, Allah Maha mengetahui. Keadaan saya dalam ekonomi misalnya, Allah Maha mengetahui. Keadaan saya dalam pendidikan, Allah Maha mengetahui. Keadaan saya dalam penyakit, Allah Maha mengetahui. Dan seterusnya. Ini membuat orang lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Muhammad ayat 19, qala ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini, para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh penulis tujuannya apa? Menunjukkan bahwa kita harus mengimani ayat ini. Karena di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan setelah itu, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat lain yang sangat banyak semakna dengan di atas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, inna hadhil ayati wa ma warada fi ma'naha la tadullu awdaha dalalatin ala 'idhami sya'nil 'ilm bi asma'illahi tabaraka wa ta'ala al-husna. Sungguh ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain semakna dengannya benar-benar menunjukkan dengan sangat jelas tentang keagungan urusan ilmu mengenai nama-nama Allah yang paling indah. Mengenai nama-nama Allah yang paling indah. Karena di dalam ayat-ayat tadi terdapat penyebutan nama, penyebutan sifat, kemudian juga terdapat i'lamu, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah. Ya, lihat saja, ulangi ayatnya. Pasti ada ucapan ketahuilah, ketahuilah. Ini kita diperintahkan untuk mengilmui, mempelajari, ya, memahami, dan mengamalkan konsekuensinya. Itu yang diinginkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, wasifatil 'azimah ala wifqi ma jaa fil nusus, dan sifat-sifat yang agung sesuai apa yang disebutkan dalam nas-nas. Ya. Ayat-ayat yang kita baca tadi juga menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala dhawi ma warada fil adillah, dan serta di atas tuntutan apa yang tercantum dalam dalil-dalil. Ya. Wa fala yutajawazu fi dzalikal Qur'anul hadis. Nah, Dalam hal itu tidak boleh melampaui Al-Quran dan maupun hadis. Artinya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh berbicara kecuali ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Kan, apalagi ini sekarang adalah perkara membicarakan tentang siapa? Allah. Maka jangan mudah-mudah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya dari kabar yang valid. Hanya dari kabar yang benar-benar bisa dipercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kaidah, ya. Dalam nama-nama dan sifat-sifat kita tidak bisa berbicara kecuali dengan berita dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh asma'ur rabbi wa sifati tauqifiyah. Nah, ini barusan saya ucapkan. Hal itu karena nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Maksud tauqifiyah adalah berdasarkan wahyu. La majala ilal ilmi bihi wa ma'rifatiha illa min khilali ma warada fil kitabi wa sunnah. Artinya, tidak ada ruang untuk mengetahuinya dan mengenalnya kecuali melalui apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, gak bisa kita bicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ada berita dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Ahmad, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsuh aw wasafa bihi rasuluh la yatazawajul Quran wal hadis. Nah, lihat ini perkataan seorang yang mempunyai akidah yang tetap, yang tidak mudah goyah. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis. Ini akidah. Ya. Akidah bahwa Allah disifati dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, "Laisa fil i'tiqadi kullahu fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a bihi mansusan fi kitabillah aw sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at 'alaihi al-ummah wa ma ja'a min akhbari al-ahad fi dhalika kullihi aw nahwihi yusallim lahu wa la yunadhar fihi." Artinya, Ibnu Abdul Barr ini seorang ulama dari mazhab Maliki. Ulama dari mazhab Maliki. Dan beliau hidup, kalau tidak salah, di abad keempat atau kelima Hijriyah. Ibnu Abdul Barr. Dan sekali lagi, beliau adalah ulama yang bermazhab Maliki. Dan termasuk dari pemimpin-pemimpin ulama dalam perkara akidah Ahlus Sunnah. Pemimpin-pemimpin ulama dalam perkara akidah Ahlus Sunnah. Ya, persis seperti yang saya ucapkan, bahwa beliau meninggal pada tahun 400-an. Atau berarti beliau adalah ulama abad ke-5 Hijriyah. Beliau tepatnya meninggal 463 Hijriyah. Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada dalam keyakinan seluruhnya tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali apa yang disebutkan secara tekstual dalam kitab Allah serta apa yang sahih dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tidak bisa kita katakan nama sembarangan atau sifat sembarangan, harus benar-benar berasal dari mana? Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu metode, itu manhaj Ahlus Sunnah di dalamnya. Bahwa kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, tidak ada dalam keyakinan seluruhnya atau tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali apa yang disebutkan secara tekstual dalam kitab Allah serta apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk urusan nama dan sifat tidak boleh hadis lemah. Ya. Tidak boleh hadis lemah. Dan ini kesepakatan para ulama. Untuk akidah tidak boleh hadis lemah. Karena hadis lemah akan menimbulkan ilmu yang ragu-ragu. Sedangkan kita berbicara tentang Allah yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian, apa yang datang dari kabar ahad? Nah, ini apa kabar ahad? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, tidak lebih. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tidak lebih. Ini khabar ahad. Saya beri contoh misalkan khabar ahad yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hadis tentang mana tadi? Ya, hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang al-amal bin niat. Itu yang meriwayatkan cuma Umar. Ya, dari beberapa jalan yang meriwayatkan cuma Umar. Ini yang disebut dengan hadis apa? Ahad. Di sini sahabat, ini kalangan sahabat, ini kalangan tabi'i, di sini kalangan tabi'ut tabi'i. Ya, meskipun di sini nanti banyak. Misalkan dari sini berpencar lagi. Ya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama pohon sanad. Ini syajarul isnad, syajaratul isnad. Ini pohon sanad. Ya. Ini kalangan sahabat, Umar mendapatkan riwayat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in mendapatkan riwayat dari Umar, tabi'ut tabi'in mendapatkan riwayat dari tabi'in, terus. Nah, ini yang disebut dengan hadis ahad. Karena kenapa? Karena hadis innamal a'malu binniyat yang meriwayatkan cuma siapa? Umar bin Khattab. Itu disebut dengan hadis ahad. Maka meskipun hadis ahad diriwayatkan oleh cuma satu orang sahabat, maka tetap saja diterima kalau seandainya hadisnya sahih. Ya. Dan Ibnu Abdul Bar ini ahli hadis, makanya beliau berbicara dari sisi hadisnya. Ya, beliau mengatakan, apa-apa yang datang dalam khabar ahad, yaitu berita perorangan mengenai hal itu seluruhnya atau sepertinya, maka diterima untuknya dan tidak didiskusikan untuk tentangnya. Diterima. Jadi kalau seandainya dalam hadis ahad terdapat penyebutan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tetap diterima. Kenapa? Asalkan hadisnya apa? Sahih. Ustaz, walaupun satu orang hadisnya sahih, sahih ya. Karena yang jadi ukuran sanad-sanad yang di bawahnya itu. Itu dia. Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat manhaj ahlus sunnah di dalam hadis ahad. Kaum Mu'tazilah terutama di zaman sekarang, neo Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru yang mereka mendahulukan akal. Mu'tazilah gaya baru, di antaranya ada kelompok yang tidak percaya kepada hadis ahad. Enggak percaya. Padahal siksa kubur itu hadis ahad. Makanya mereka enggak percaya siksa kubur. Ya, mereka tidak percaya siksa kubur. Kenapa? Hadis ahad katanya. Oh, kenapa enggak percaya hadis ahad? Karena cuma satu orang. Diragukan beritanya. Maka kita katakan selama hadisnya sahih, maka kita menerimanya. Kenapa? Karena yang jadi ukuran bukan ahad atau tidak, yang jadi ukuran dia sahih atau enggak. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, inna wasfallahi bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu yu'addu min usulil iman ar-rasikhah. Nah, maka saya katakan tadi itu. Ini akidah dalam ahlu sunnah. mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia disifati, dengan apa yang dia sifatkan bagi dirinya, dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, dimasukkan sebagai pokok keimanan yang kokoh. Jadi kita bisa menamai Allah, memberikan sifat pada Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan ini pokok apa? Keimanan. Ya, ini pokok keimanan. Wa ususihil azimati allati la imana illa biha. Termasuk di antara asas-asasnya yang agung, di mana tidak ada iman tanpanya. Nah, ini bahaya. Makanya kalau seandainya ada orang yang buat-buat, yang tidak percaya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, masuk, ditakutkan masuk ke dalam perkataan ini, ya. Termasuk di antara asas-asasnya yang agung, di mana tidak ada iman tanpanya. Maksudnya imannya seseorang tidak sah kalau tanpa ini, ya, tanpa keyakinan ini, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah sifati dalam Al-Quran ataupun apa yang disebutkan dan disifati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَنَفَاهَا وَأَنْكَرَهَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Barang siapa yang mengingkari sesuatu dari sifat-sifat Allah, menafikannya, yaitu meniadakannya maksudnya, atau menyimpang darinya, yaitu merubahnya, maka dia bukan seorang mukmin. Nah, ini perkataan berat. Ya? Perkataan seorang berat. Karena ini akidah. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika man 'attalaha aw syabbahaha bi sifatil makhluqin subhanallahi 'amma yasifun wa ta'ala 'amma yaqulun 'uluwan kabira. Demikian pula orang yang mengabaikannya, meniadakan sifat, tidak percaya kepada sifat, tidak percaya kepada nama, atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini juga sebuah kesalahan dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Hati-hati orang yang mengingkari sifat Allah, merubah sifat Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini hati-hati, ditakutkan imannya tidak sempurna. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, paragraf terakhir sebelum kita tutup kajian ini. Qala Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai rahimahullah. Nu'aym bin Hammad al-Khuzai rahimahullah ta'ala berkata. Siapa itu Nu'aym bin Hammad al-Khuzai? Perhatikan baik-baik para ikhwah. Nu'aym bin Hammad al-Khuzai beliau adalah ulama Islam abad ke 3 Hijriah. Meninggal pada tahun 228 Hijriah. Dan beliau ini syekhnya Imam Bukhari. Nu'aym bin Hammad al-Khuzai. Jadi Imam Bukhari ngambil hadis dari beliau, yang terkenal muridnya. Gurunya enggak terkenal. Ya. Karena memang yang jadi ukuran dalam agama bukan terkenal atau tidak. Yang jadi ukuran adalah anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Meskipun dibuncuk, kalau paling bermanfaat dia tetap paling utama. Namanya tidak terkenal, tapi kalau paling bermanfaat, dia paling utama. Ya, Nu'aym bin Hammad al-Khuzai. Ini adalah syekhnya Imam Bukhari. Dan meninggal di Irak. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka dia telah kafir. Nah, ini dia. Siapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka dia telah kafir. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita menetapkan Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, berarti kita samakan Allah dengan makhluknya. Enggak. Karena Allah menetapkan dalam Al-Quran, maka kita tetapkan. Tetapi kita setelah tetapkan, kita apa? Sucikan. Bahwa mata, kaki, tangan tidak sesuai dengan dan tidak sama dengan kelemahan para makhluk. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perkataan Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullahu ta'ala ini, bahwa barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka dia telah kafir. Ini tidak boleh menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan meskipun namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Ini yang kita tetapkan. Dan ini tidak masuk ke dalam perkataan Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullahu ta'ala. Lalu barang siapa mengingkari apa yang disifatkan Allah terhadap dirinya, maka dia juga telah kafir. Lihat. Ya, siapa yang memisalkan, dia kafir. Siapa yang mengingkari, tidak menetapkan, dia juga kafir. Ini berarti sama seperti firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang semisal dengannya, enggak boleh disimisalkan. Tetapi meskipun Allah tidak semisal, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah, meskipun sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Maka tidak mengapa kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha Allah beristiwa di atas arsy. Tidak mengapa. Dan itu, penetapan itu tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, kenapa? Karena Allah yang menyatakan sendiri dalam Al-Quran. Penetapan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Anda saja, atau kita katakan kepada orang yang mengatakan, menolak sifat-sifat Allah, Anda saja yang menyamakan Allah. Anda mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka engkau mengatakan bahwa kedua tangan ini tidak mungkin Allah mempunyai kedua tangan. Karena kalau mempunyai kedua tangan berarti sama dengan makhluk. Berarti Anda sekarang sedang menyamakan Allah. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Tetapi kita tetapkan Allah mempunyai kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul alim. Itu kaidah. Peniadaan kemudian penetapan. Peniadaan, penetapan. Peniadaan dari sifat-sifat yang buruk, dari kekurangan-kekurangan dalam sifatnya, dan penetapan bahwa Allah Maha mempunyai sifat dan nama. Begitu manhaj Ahlus Sunnah di dalam asma was sifat. Dan hati-hati, ini perkataan berat ini. Karena kafir-kafir gitu ya. Tidak ada suatu penyerupaan pun pada apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Jadi kita gak bisa mengatakan ada penyerupaan di dalam sifat-sifat Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan. Kita tidak seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu. Orang-orang masih ingat kelompok Tafwil. Yang mana mengatakan kalau mendapati ayat kayak tadi, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Orang tafwid ini bagaimana? Bagaimana menyerahkannya? Gimana menyerahkan semuanya maksudnya? Makna dan kaifiatnya udah terserah Allah aja. Kita gak usah mikir. Ya? Oh, berarti kelaziman dari ini apa? Allah menurunkan ayat yang tidak bisa kita pahami. Dan itu mustahil pada sifat Allah. Ya, Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Karena gak bisa dipahami. Nah, ini gak benar. Ya, berarti yang benar itu adalah kita memahami maknanya, tetapi kaifiatnya kita berikan kepada siapa? Allah. Ya. Bagaimananya itu Allah SWT urusannya, bukan urusan kita. Yang penting kita menetapkan bahwa Allah mempunyai mempunyai sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manhaj ahlu sunnah dalam asma was sifat. Ya. Dan para ikhwah, seperti yang saya ungkap pada pertemuan sebelumnya, pembicaraan asma was sifat di zaman para sahabat enggak ada. Ya. Ketika mulai orang-orang menyimpang dari manhaj yang benar, baru para ulama bergigih, bersungguh-sungguh untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Di zaman para sahabat enggak ada. Mereka ketika mendengar ayat tentang istiwa, tentang tangan, tentang kaki, tentang ini, Allah, mereka terima. Mereka faham artinya, tetapi mereka berikan kaifiatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan menyamakan Allah. Jangan tuduh kami mujassimah. Jangan tuduh kami orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sebagai orang yang menjasmanikan Allah. Enggak. Allah sendiri yang berbicara tentang itu. Siapa yang lebih paham tentang Allah? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang lebih paham dari makhluknya tentang Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ketika ada neraka, neraka kemudian dikatakan oleh Allah, hal min mazid. Allah, ini pemandangan mengerikan. Wahai neraka, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti. Pada hari itu kami katakan kepada neraka jahannam, wahai neraka jahannam, sudah penuh belum? Kata neraka jahannam, hal min mazid, wa taqulu hal min mazid. Dan neraka jahannam mengatakan, masih adakah ya Allah? Masih luas, masih lapang. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai neraka mengatakan, uf, uf, qat, qat, artinya cukup, penuh, akhirnya. Ini kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita serupakan Allah dengan makhluknya. Persis pengamalan ayat, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Tapi meskipun tidak ada yang semisal, tapi Allah punya nama dan punya sifat. Paham ya? Dan sekali lagi, jangan tuduh kita orang yang mujassimah, yang menjasmanikan Allah. Kenapa? Karena kita menetapkan apa? Menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Paham ya, para ikhwah? Ada pembicaraan menarik begini. Ada orang mengatakan, ah, saya enggak percaya kepada Allah beristiwa. Allah mempunyai tangan. Allah mempunyai mata. Allah mempunyai kaki. Allah, saya enggak percaya. Baik. Anda percaya sekarang Allah mempunyai ilmu? Iya. Itu sifat kan? Sifat. Makanya para ulama mempunyai kaidah al-qawlu fi ba'dhi sifat, al-qawlu fi ba'dhi sifat kal-qawli fi ba'dhi sifat. Artinya, perkataan di dalam salah satu sifat seperti perkataan dalam sifat-sifat yang lain. Kalau Anda menetapkan Allah mempunyai sifat ilmu, ya, kalau Anda menetapkan Allah punya sifat ilmu, maka kita juga menetapkan Allah punya sifat yang lain. Al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'di al-akhar. Itu kaidah para ulama akidah dalam masalah sifat. Ucapan di dalam sebagian sifat atau penetapan dalam sebagian sifat itu berarti melazimkan penetapan dalam sifat-sifat yang lain. Kenapa Anda tetapkan sifat ilmu sedangkan Anda tidak mau menetapkan sifat istiwa? Paham? Enggak, Ustaz. Bingung. Ya. Ketika kita katakan Allah punya sifat hidup, iya. Maka kita katakan ketika Allah punya sifat hidup, maka kenapa Anda tidak menetapkan Allah punya sifat mata? Kenapa? Karena kehidupan tidak akan ada kecuali dengan pembicaraan tentang kehidupan pun juga pembicaraan tentang mata. Kenapa? Karena ini sifat, ini pun sifat. Apa yang membedakan Anda? Anda menetapkan sifat ini sedangkan ini tidak mau ditetapkan. Kenapa? Paham? Mereka mengatakan, kalau kita tetapkan Allah punya mata, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan seperti makhluk. Sama berarti, kalau seandainya Allah hidup, maka berarti Allah akan seperti makhluk. Nah ini namanya, al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'dil akhar. Nah ini ilmu tinggi dalam ilmu asma wa sifat.